الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وقد وقع في الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح. Telah ada di dalam Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kota Makkah di Fathu Makkah, wa Abdullah bin Rawahah baini yadayhi yanshudu, dan Abdullah bin Rawahah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendendangkan bait syair mengatakan khallu banil kuffar al-sabil al-abiyat. Wahada wahmun, dan ini adalah kekeliruan. Fa'inna ibn Rawahah kutilah bihadihil ghazwah wahya qabla al-fatih. Karena ibn Rawahah meninggal dunia sebelum Fathu Makkah. Berarti riwayat yang mengatakan bahwa ibn Rawahah adalah ibn Rawahah mendendangkan bait syair ini di Fathu Makkah, ini satu kekeliruan. Wahya qabla al-fatih bi'arba'ata ashhur. Terjadinya perang Mu'tah, karena beliau meninggal dunia di perang Mu'tah, mati syahid. Ini 4 bulan sebelum Fathu Makkah. Wa inna ma kana yunshidu baini yadayhi syi'ri ibni Rawaha wa hadha mimma la khilafa fihi baina ahli naql. Baik. Wa inna ma kana yunshidu ibni yadayhi baini yadayhi yunshadu wa inna ma kana yunshadu baini yadayhi syi'ru ibni Rawaha. Yang ada bahwa bait syairnya Ibnu Abdullah bin Rawahah yang didendangkan, bukan Abdullah bin Rawahahnya yang mendendangkan, tapi orang lain. Barakallahu fikum. Wa hadha mimma la khilafa fihi baina ahli naql. Dan ini tidak ada perselisihan di antara para ahli naql, yakni para ulama. Jadi Abdullah meninggal dunia di perang Mu'tah masyhur, barakallahu fikum. Taib. 4 bulan sebelum Fathu Makkah, dan ketika Fathu Makkah didendangkan bait syair Abdullah bin Rawahah di hadapan Rasulullah, tapi bukan Abdullah bin Rawahah yang mendendangkannya, orang lain. Barakallahu fikum. Maka riwayatannya mengatakan yang mendendangkannya langsung adalah Abdullah bin Rawahah, itu adalah kekeliruan. Faslun fi ghazwati dhatis salasil, pasal tentang perang Dhatus Salasil, wahia wara Wadil Qura. Ini daerah berada di belakang Wadil Qura, bidambi sin. As-Sulasil berarti bidambi sin al-awwal wa fathiha lughatani. As-Salasil atau As-Sulasil lughatani, dua bahasa, barakallahu bikum, dua dialek. Kenapa ini disebutkan oleh para ulama kita? Karena di zaman dahulu harakat tidak ada, harakat belakangan baru diberikan harakat itu, tulisan-tulisan Arab. Barakallahu bikum. Maka terkadang disebutkan barakallahu fikum dalam bentuk ungkapan seperti ini, bidhammi sin al-ula wa fathiha, bisa didhammah sin yang pertama as-salasil, karena dua sin sini, yang pertama sin yang pertama ini boleh dipathahkan, boleh juga didhammahkan. Wa bainaha wa bainal madinati 'asyrata ayyam, antara kota Madinah dengan kota ini, yakni Wadil Qura di belakangnya, Ini perjalanan 10 hari. Wakana fi jumadil akhirah sanata saman. Terjadi kejadian peperangan ini di jumadil ula, yaitu jumadil akhirah di tahun ke-8 Hijriyah. Qala Ibnu Sa'ad balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna jam'an min qudha'ah qad tajamma'u yuriduna ay yadnu ila atrafil Madinah. Ibnu Sa'ad meriwayatkan balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna jam'an, yakni telah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar bahwa ada sekelompok dari orang-orang Qudha'ah, fatajamma'u, mereka telah berkumpul, yuriduna ayyadnu ila atrafil Madinah, mereka telah berkumpul dan mereka mendekat ke ujung kota Madinah. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin al-As fa'aqada lahu liwa'an abyad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdullah bin As, Amr bin As, barakallahu fikum, ayahnya Abdullah, Amr bin As, fa'aqada lahu liwa'an abyad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikatkan untuknya liwa, yakni bendera berwarna putih. Wa ja'ala ma'ahu rayatan sauda. Kemudian ada anak-anak bendera yang lainnya berwarna hitam. Wa ba'athahu fi 300 min suratil muhajirin wal ansar. Kemudian diutus bersama dengan Amr bin As sekitar 300 orang dari tokoh-tokoh muhajirin dan ansar. Wa ma'hum 30 farasa, bersama dengan mereka 30 orang penunggang kuda. Wa amarahu ayyasta'ina biman marra bihi min yali wa udrah wa balqain. Wa amara ayyasta'ina biman marra bihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk minta bantuan ke orang-orang yang dilewati dari kalangan kaum muslimin, dari yali dan udrah dan balqain. Fasara al-laila wa kamina an-nahar, maka pasukan ini, pasukannya Amr bin As, berjalan di malam hari dan di siang hari istirahat supaya tidak nampak. Karena di zaman dahulu barakallahu fikum, mereka memiliki kemampuan untuk memandang dari jarak yang sangat jauh dan orang bisa kelihatan. Falamma qaruba minal qawmi balagahu anna lahum jam'an katsira. Maka ketika pasukan Amr bin As ini telah mendekat ke kaum, telah sampai di negeri itu, balagahu annahu anna lahum jam'an katsira, bahwa pihak musuh orang-orang kufar yakni memiliki jumlah pasukan yang lebih banyak. Fa ba'atha Rafi ibn Makith al-Juhani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastamidduhu fa ba'atha ilaihi Abu Ubaidah bin Jarrah fi 200. Kemudian Amr bin As mengutus Rafi ibn Makith kembali ke kota Madinah meminta bantuan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah bersama 200 pasukan. 300 tadi kemudian ditambah 200. Wa aqadalahu liwa, kemudian diikatkan untuknya bendera. Wa ba'atsalahu saratal muhajirin wal ansar. Tokoh-tokoh muhajirin dan ansar. Wa fihim Abu Bakar wa Umar. Di pasukan yang kedua ini ada Abu Bakar Umar. Wa amarahu ayyal haqa bi Amr wa ayyakuna jami'an wa la yakhtalifa. Diperintahkan untuk bergabung dengan pasukannya Amr bin As semuanya dan jangan ada yang berselisih. Falamma lahiqa bihi arada Abu Ubaidah ay yumma an-nas. Maka ketika bergabung Abu Ubaidah pengen memimpin pasukan. Faqala Amr innama qadimta 'alayya madadan wa ana al-amir. Berkata Amr bin As, sunya engkau datang ini hanya sekedar bala bantuan dan sayalah sebagai pemimpin. Fa'ata'ahu Abu Ubaidah. Maka Abu Ubaidah pun mentaatinya. Maka Amr yusalli bin nas. Maka Amr bin As yang mengimami orang melakukan salat. Wasara hatta wati'a bilada qada'ah. Akhirnya 500 pasukan ini Barakallahu fikum, berjalan sampai mereka masuk ke negeri Quba'ah. Pada wakaha hatta ata ila aqsa biladihim. Barakallahu fikum. Maka dimasukilah negeri ini sampai ke dalam-dalamnya. Walakia fi akhri dalika jam'an, dan bertemulah dengan pasukan musuh. Fahamal alaihimul muslimuna faharabu fil biladi wa tafarraqu. Kaum muslimin menyerang mereka, maka ternyata pasukan musuh lari, terpencar. Wa ba'atha Auf bin Malik al-Ashja'i baridan ila Rasulillah fa akhbarahu bi khufulihim wa salamatihim wa ma kana fi ghazatihim. Kemudian diutuslah Auf bin Malik al-Ashja'i sebagai barid. Barid ini sebagai pemberi berita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan kepada beliau apa yang telah terjadi dan mengembangkan tentang pulangnya mereka dan selamatnya mereka dalam peperangan dan apa yang terjadi dalam peperangan. Wa dzakara Ibnu Ishaq nuzulahum ala ma'in li judam yuqalu lahu as-salas atau as-sulal as-salsal afwan. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwa mereka turun di satu tempat milik Judam, disebut dengan As-Salsal, qala wa bidzalika summiyat Dhatus Salasil. Oleh karena itu dinamakanlah perang ini dengan perang Dhatus Salasil. Wa qala Imam Ahmad rahimahullahu taala hadatsana Muhammad bin Abi Adi an Daud an Amir qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaysha Dhatus Salasil فاستعمل أبا عبيدة على المهاجرين واستعمل عمرو بن العاص على الأعراب وقال لهما تطاوعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم mengutus أبا عبيدة memimpin muhajirin dan عمرو بن العاص memimpin orang-orang Arab. وقال لهما, dan Rasul mengatakan kepada keduanya, yakni Abu Ubaidah dengan عمرو بن العاص, تطاوعا, hendaknya kalian saling akur, تطاوع. Wakanu umiru ayyugiru ala Bakr. Fantalaka Amr wa aghara ala Quba'a li anna Bakran akhwaluhu. Wakanu, mereka diperintahkan untuk menyerang Bakr, Banu Bakr. Maka berangkatlah Amr dan menyerang Quba'a karena Bakr adalah keluarganya dari pihak ibu. Qala fantalaka al-Mughira ibn Shu'bah ila Abi Ubaidah faqala inna Rasulullah ista'malaka alaina. Maka berangkatlah al-Mughira ibn Shu'bah kepada Ubaidah dan mengatakan, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan engkau bergabung dengan kami sebagai bala bantuan. Wa inna ibna fulan qadittaba amra al-qaum. Dan sebenarnya ibna fulan qadittaba amra al-qaum falaysa laka ma'ahu amrun. Yani bukan urusan engkau wahai Abu Ubaidah, engkau hanya sebagai bala bantuan. Faqala Abu Ubaidah inna Rasulullah SAW amara an natatawa. Fa ana uti'u Rasulullah SAW wa in asahu amr. Masyaallah. Qala Abu Ubaidah, berkata Ubaidah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk saling mentaati. Fa ana uti'u Rasulullah, saya mentaati Rasulullah sebagai bala bantuan. Wa in asahu amr, walaupun amr menyelisihi perintah. Barakallahu fikum. Ini jeleknya, barakallahu fikum, perpecahan, tak boleh berpecah, barakallahu fikum. Faslun, wa fi hadhil ghazwa ihtalama amirul jaysh Amr bin al-As wa kana laylatan baridah. Di perang ini Dhatus Salasil yang menjadi pimpinan Amr bin al-As, ihtalama, yakni mimpi-mimpi basah, mimpi yang dilihat oleh seorang laki-laki dalam tidurnya sehingga keluar spermanya. Ihtalama wa kanat laylatan baridah, dan malam itu malam yang sangat dingin sekali. Tentu di kondisi dingin sangat, jangankan mandi, barakallahu fikum, tanpa pakaian, pakaian dalam kondisi berpakaian biasa saja orang sudah kedinginan. Barakallahu fiik. Orang harus berpakaian tebal. Hatta di dalam ruangan. Hatta di dalam ruangan. Orang masih apalagi mau mandi, buka jaket saja terkadang barakallahu fikum mereka masih kedinginan. Apalagi di luar ruangan, masya Allah. Fakhafa ala nafsihi minal ma, maka dia mengkhawatirkan dirinya kalau mandi dia akan mati. Barakallahu fikum. Fatayamama wa shalla bi ashabihi subh. Maka Amr bin As hanya tayammum dan mengimami salat untuk para sahabatnya. Tayammum. Fadzakaru dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam, sepulangnya mereka pun menyebutkan kejadian ini ke Rasulullah. Faqala ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub? Kata Rasulullah, wahai Amr, engkau salat mengimami sahabat-sahabatmu dalam keadaan engkau junub. Fakhbarahu billadhi min mana'ahu min al-igtisal. Kemudian Amr memberikan alasannya yang menghalangi dia untuk mandi wajib. Waqala inni sami'tu Allah yaqul. Amr beralasan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian sangat penyayang. Padahal ketika Rasulullah SAW mulai miyakul syia, maka Rasul pun tertawa tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Pokoknya hitaja bihadil kisah mangkala inna tayamuma la yarfa'ul hadas, lianna Nabi SAW sammahu junuban ba'da tayamumihi. Barakallahu waqad hitaja bihadil kisah mangkala inna tayam la yarfa'ul hadas. Sebagian orang mengatakan bahwa tayamum la yarfa'ul hadas, yakni tidaklah mengangkat hadas. Artinya setelah siang begitu apa dia harus mandi. Barakallahu fikum. Setelah siang kalau yang menjadikan dia tidak mampu mandi karena dingin, barakallahu fikum, sementara tidak ada air yang bisa dihangatkan, karena kalau di tempat kita ini walaupun dingin cuaca bisa kita menghangatkan air. Barakallahu fikum untuk kita mandi. Tapi kalau di keadaan tertentu tidak bisa, tidak ada air, tidak ada sesuatu yang bisa kita hangatkan. Ini air memang luar biasa dinginnya, belum lagi cuaca luar biasa. Maka tayamum. Tapi kalau sudah agak siang, silakan mandi. Mandi janabah. Dan Rasulullah mahu junuban ba'da tayamum. Wajabah man naza'ahum bidzalika bi thalathati ajwibah. Ahduha anna sahabat lamma syakauhu qalu shalla bina subha wa huwa junubun. Bahwa para sahabat dia ada yang membantah. Barakallahu fikum. Karena sebagian ulama mengatakan yang seperti ini, junub itu tayamum cuma sebagai ibahah, pembolehan untuk melakukan, barakallahu fikum, melakukan sholat, bukan mengangkat, barakallahu fikum, layar faul hadas. Sebagian lagi mengatakan bahwa yar faul hadas. Taib. Pendapat yang kedua, barakallahu fikum, membantah pendapat pertama, anna sahabat lamma syakauhu, ketika para sahabat mengeluhkan atau melaporkan kondisi kejadian tersebut kepada Rasulullah, qalu shalla bina as-subha wa huwa junub. Ya Rasulullah, dia mengimami kami salat subuh dalam kondisi junub. Fas'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika, qala shallaita bi ashabika wa anta junub. Rasulullah bertanya kepada Amr bin As, wahai Amr, engkau sholat mengimami sahabat-sahabatmu dalam kondisi kau junub. Istifhaman wasti'laman, falamma akhbarahu bi'udrihi wa annahu tayammama lil hajah, aqarrahu ala dhalika. Falamma akhbarahu bi'udrihi, maka ketika dia dikhabarkan tentang udurnya, wa annahu tayammama lil hajah, aqarrahu ala dhalika. Asani, beliau mengakuinya. Asani anna riwayat ikhtalafat anhu farwiya anhu fiha annahu ghasala maghabinahu wa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah thumma shalla bihim wa lam yadhkur at-tayammum. Riwayat yang lain, ada memang riwayat kalau beliau tayammum, ada juga riwayat bahwa beliau wudu. Baik. Ikhtalafat anhu farwiya anhu fiha annahu ghasala maghabinahu. Diriwayatkan bahwa beliau hanya mencuci kemaluannya, kemudian wudu seperti wudu untuk sholat, kemudian sholat. Walam yadhkur at-tayammum, dan tidak disebutkan tayammum. Wa kana hadhihi riwayah aqwa min riwayat at-tayammum. riwayat ini lebih kuat daripada riwayat tayamum. Qala Abdul Haq wa qad dzakaraha wa dzakara riwayat at-tayamum qablaha. Tsumma qala wa hadza awsal min al-awwal. Barakallahu fikum. Ini lebih nyambung sanadnya daripada yang pertama. Li'annahu an Abdurrahman ibn Jubair al-Misri an Abil Qais maula Amr an Amr wal aula allati biha at-tayamum. Wal aula allati biha at-tayamum min riwayat Abdurrahman ibn Jubair an Amr bin Al-As lam yadhkur bainahuma Abul Qais. Barakallahu fikum. Tidak disebut di antara rukubannya Abul Qais. Asal yang ketiga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada ay yasta'lima fiqha Amr fi tarkihi al-iqtisal. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pengen untuk yasta'lima, untuk mencari tahu fikihnya Amr ketika dia tidak melakukan mandi. Faqala lahu sallaita bi ashabika wa anta junub. Engkau mengimami sahabat-sahabatmu dalam kondisi engkau junub. Falamma akhbarahu annahu tayammama lil haja 'alima fiqhahu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa Amr melakukan tayamum karena kondisi yang mengharuskan dia tayamum, maka Rasulullah tidak mengingkarinya. Wa yadullu alaihi anna ma fa'alahu Amr min at-tayamum wallahu alam khasyatal halak bil bard. Bahwa perlakuan yang dilakukan oleh Amr bin As, yakni tayamum dan tidak mandi, alasannya adalah khasyatal halak bil bard, takut mati. Karena bisa mati. Barakallahu fikum. Kama akhbar bihi wassalatu bitayamum fi hadhil hal jaizatun ghairu munkar ala fa'iliha. Dan salat dengan tayamum dalam kondisi seperti ini dingin sekali boleh dan bukanlah perkara mungkar bagi yang melakukannya. Qauli ma'nahu arada isti'la ma fikihi wa 'alimahu wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Faslun fi syariati al khabat. Ini kita ketahui barakallahu fikum sekali lagi bahwa dari sejak Sulh Hudaybiyah, barakallahu fikum, di Hudaybiyah itu banyak sekali apa? Banyak sekali syariah-syariah yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang tahun-tahun pengutusan. Barakallahu fikum. Tahun ke-7 karena tahun ke-6 7-8 ini adalah waktu-waktu untuk melakukan barakallahu fikum pengiriman utusan-utusan dakwah syariah-syariah mengajak ke kabilah-kabilah. Tenang lapang Rasulullah mengutus kaum muslimin karena tidak ada lagi kekhawatiran bahwa orang-orang musyrikin akan menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala faslun fi syariatil khabat. Wa kana amiruha Aba Ubaidah ibn Jarrah wa kana fi Rajab sanata 8 fiha fi ma anba'ana bihi al-Hafidz Abu al-Fath Muhammad bin Sa'id Muhammad bin Sa'id an-Nasi fi kitab Uyunul Athar. Wa kana amiruha Aba Ubaidah ibn Jarrah. Yang memimpin pasukan di sini adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dan terjadi kejadian ini di bulan Rajab di tahun ke-8 Tima Amba'a Nabihi Al-Hafidz Abu al-Fath Muhammad bin Sayyidin Nas fi kitabi Uyunil Athar. Lahu wa huwa 'indi wahm. Ini suatu kesalahan menurut aku kata Ibnu Qayyim kama sanadkuruhu insyaallah taala. Qalu ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Ubaidah bin Jarrah fi 300 rajulin minal muhajirin wal ansar wa fihim Amr bin Khattab Umar bin Khattab ila hayyin min Juhainah bil qibliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah bersama dengan 300 pasukan dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Di antara pasukannya adalah Umar bin Khattab menuju kabilah dari Juhainah bil qibliyah, daerah qibliyah, mimma yali sahilil bahr. Wa bainaha wa bainal madinati 5 layal. Jarak antara tempat ini dengan Madinah perjalanan 5 malam. Fa asabahum fit tariqi ju'un syadid. Di perjalanan mereka tertimpa lapar yang sangat. Fa akalu al-khabat. Fa akalu al-khabat. Diriwayatkan barakallahu fiikum, mereka dibekali dengan bekal yang sangat sederhana. Dibagi-bagi korma itu sampai hari-hari terakhir. Korma itu dibagi satu orang satu biji per hari. Suara satu biji korma. Barakallahu fiikum. Orang-orang mengatakan, apa yang kalian bisa dapatkan dari satu biji untuk satu hari itu? Kata para sahabat, ya, ya kita dapati betul-betul pentingnya satu itu ketika sudah tidak ada memang. Barakallahu fiik. Terasa betul-betul kehilangan pada saat memang sudah tidak ada. Satu biji itu sungguh sangat luar biasa. Sehingga para sahabat harus memakan apa? Rumput. Barakallahu fiik. Subhanallah. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Masyaallah. Fa sabahum bit tariqi ju'un syadid, ta'akalul khabat wa alqa ilaihimul bahr hutan 'azima. Ketika mereka melalui pinggir laut, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghantarkan untuk mereka rezeki berupa ikan yang sangat besar. Ikan terdampar. Barakallahu fiik. Ikan terdampar, hutan azima. Karena sangat besar, fa akalu minhu, maka mereka pun makan dari ikan ini. Tsumma insarafu wa lam yulqu kaida. Baik. Kemudian mereka kembali sampai dalam kondisi tidak mendapatkan musuh. Wabi hadza nazar, dan ini perlu ditengok lagi riwayatan ini. Fa inna fi sahih min hadis Jabir qala ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 300 raqib. Amiruna Abu Ubaidah bin Jarrah narsudu 'iran li Quraisy. Kalau ini lain ceritanya, barakallahu fiikum. Kita sekitar 300 orang yang memimpin kami Abu Ubaidah bin Jarrah untuk mengintai kapilah dagangnya Quraisy. Ir. Fa asabana ju'un syadid. Perjalanan itu menimpa kami lapar yang sangat. Hatta akalna al-khabat. Fasumiya jayshul khabat. Maka dinamakanlah jayshul khabat. Fa nahara rajulun salata jazair, thumma nahara salata jazair. Kemudian disembelih 3 ekor lagi, thumma nahara salata jazair, kemudian disembelih 3 ekor lagi. Thumma inna Abu Ubaidah nahahu. Kemudian Abu Ubaidah mengatakan, jangan, berhenti. Habis kendaraan kita. Falqa ilaina al-bahru dabatan yuqalu al-ambar. Kemudian ombak ini menghantarkan untuk kami, barakallahu bikum, ikan ini yang bernama ambar. Fa akalna minha nisfa syahr. Kami memakan ikan ini setengah bulan. Wadahanna min wadakiha hatta sabat ilaina ajsamuna. Selama setengah bulan memakan, barakallahu fikum, memakan ini, makan daging ikan, dan kami pakai minyaknya. Barakallahu fikum. Lemaknya banyak, dijemur. Pada saat dijemur meleleh. Barakallahu fikum, menetes. Barakallahu fikum. Itu yang mereka bawa pulang. Mereka pakai. Barakallahu fikum. Sampai mereka gemuk. Hatta sahabat ilaina ajsamuna, kembali. Sebelumnya menjadi kurus karena kekurangan makanan, mereka sehat kembali dan berisi. Wasulihat. Wa akhadha Ubaidah dila'an min adla'ihi. Kemudian tulang rusuk ikan itu diangkat. Fa nadhara ila atwali rajulin minal jaysh, kemudian dicari orang yang paling tinggi di pasukan perang itu. Wa atwalu jamal, dan paling tingginya unta. Fa hamala 'alaihi wa marra tahtahu. Kemudian orang tersebut yang paling tinggi naik di atas unta yang paling tinggi, ternyata tulang rusuknya masih lebih tinggi lagi. وتزودنا من لحمه وشائق. طيب. Kemudian kami menjemur tadi, jemur daging-daging itu, kami bawa pulang. Falamma qadnal Madinah ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada karena lahu dzalika. Setelah kami pulang ke Madinah, kami ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian. Faqala huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum. Kata Rasulullah, itulah rezeki yang Allah keluarkan untuk kalian. Fahal ma'akum min lahmihi syai'un tut'imuna. Kata Rasulullah, adakah masih tersisa di antara dagingnya yang kau bisa memberikan kepada kami? Farsalna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu fa'akala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta barakallahu fikum dari sisa-sisanya atau apa yang mereka bawa untuk menyenangkan hati para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, bahwa itu memang adalah sesuatu yang sangat halal yang Allah giring untuk mereka. Barakallahu fikum. Qultu wa hadha siyak yadullu ala anna hadhihi al-ghazwa kanat qabla al-hudnah. Baik. Aku katakan bahwa siyak dalil ini menunjukkan bahwa perang ini yang ada dalam pimpinan Abu Ubaidah itu sebenarnya sebelum Hudnah, sebelum perjanjian Hudaybiyah, wa qabla umratil Hudaybiyah, dan sebelum perjanjian Hudaybiyah. Fa innahu min hini salih ahli Makkah bil Hudaybiyah lam yakun yursulu lahum ayra. Karena sebelum terjadinya, barakallahu fikum, fa innahu min hini salih ahli Makkah, karena dari sejak terjadinya sulh Hudaybiyah tidak ada lagi acara-acara mengintai, barakallahu fikum, pasukan atau kafilah dagang orang-orang Quraisy. Karena ceritanya ini kan untuk mengintai air Quraisy. Sementara barakallahu fikum, setelah sulh Hudaybiyah tidak ada lagi acara-acara mengintai atau mencegat kafilah dagangnya orang Quraisy. Menunjukkan bahwa kisah ini sebelum sulh Hudaybiyah. Balkana zamanu amnin wa hudna ila hinil fath. Bahkan itu terjadi setelah sulh Hudaybiyah, itu zaman yang sangat aman sampai terjadinya Fathu Makkah. Wa yabudu an takuna syariatal khabat ala hadzal wajhi marratain, marratan qabla al-fasl wa marratan ba'dahu, wallahu a'lam. Masyaallah. Baik, kita cukupkan sampai sini, barakallahu fiik. Insyaallah besok kita sambung dengan faedah fiqh hadil kisah, fikih tentang kisah ini, barakallahu fikum. Ini fawaid yang bisa kita ambil dari kisah ini. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.